السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد، جماعة سيدنا صلاة العصر yang saya muliakan, mari kita sejenak sembari meniatkan iktikaf mendengarkan tafsir sebuah ayat yang selalu kita baca di dalam salat kita. Ayat tersebut adalah ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah, surah yang dinamakan oleh para ulama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Kitab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Hadirin yang saya muliakan, ayat yang ketiga yang berbunyi Maliki yawmiddin ditafsirkan oleh para ulama adalah Maliki yawmil jaza, yang memiliki hari pembalasan. Kadang seorang berpikir ketika dia melewatin ayat ini, dia tidak bisa menjangkau sejauh mana sasaran dari ayat tersebut. Padahal para jamaah, kandungan dari ayat Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembangkitan, yang memiliki hari pembalasan, maknanya adalah seorang muslim dia harus mempersiapkan lahir dan batinnya untuk bertemu dengan hari tersebut. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam ayat Maliki Yaumiddin, seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini tidak boleh lengah walaupun sekejap, namun dia terus berada di atas muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Inna rabbaka lamil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu selalu mengawasi perbuatan-perbuatanmu. Para jamaah yang saya muliakan, seorang yang dia mengimani dari makna Maliki Yaumiddin, maka konsekuensinya adalah dia mempersiapkan apa yang akan dia jadikan sebagai bekal ketika dia masuk di dalam alam barzah, bahkan ketika dia dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah. Seorang muslim dia tidak boleh sebatas membaca ayat tersebut lalu dia beranggapan kalau dunia ini akan berhenti seandainya dia itu sudah habis saatnya. Tidak akan ada lagi pembalasan, tidak akan ada lagi pertanggungjawaban dari Allah Azza wa Jalla. Ini keliru para jamaah. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, ada satu hal yang ingin kita bahas para jamaah, bagaimana seorang muslim bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, apa yang akan dia jadikan sebagai bekal di yaumul jaza. Para jamaah yang saya muliakan, bekal yang paling utama adalah tauhidullah. Tidak ada bekal yang akan kita bawa ya ketika kita mati di dalam alam kubur dan nanti di yaumul qiyamah yang lebih hebat daripada tauhid, aqidah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam surah Ibrahim Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kekokohan kepada orang yang beriman, di mana? Di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Kehidupan dunia kapan? Ketika dia hidup sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Kemudian Allah menyebutkan dan hari akhirat, maka masuk di dalamnya alam barzakh dan yaumul qiyamah. Dengan apa Allah memberikan kekokohan? Kata para ulama, dengan tauhid. Maka para jamaah, perbaiki kita bersama-sama akidah tauhid yang kita miliki. Apakah kita sudah mengesakan Allah dengan sempurna, ataukah kita masih menyisakan ketawakalan, penyandaran hati kita kepada benda-benda mati, kepada orang-orang yang sudah mati, kepada jin-jin? Jika masih ada, mari kita singkirkan, karena itu adalah bekal pertama yang paling penting dan paling utama ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebuah kisah diceritakan oleh Nabi SAW, seorang yang hidup di dunia ini membawa 99 dosa, lembaran-lembaran kesalahan. Satu lembarnya itu para jamaah sejauh mata memandang dia membawa kesalahan. Satu lembarnya sejauh mata memandang dosa. 99. Sehingga orang ini dia sudah putus asa. Kelihatannya Allah tidak akan memberikan kepada saya sorga. Namun para jamaah rupanya Allah masih menyimpan untuk dia sebuah kartu yang tertulis kalimat La ilaha illallah. Orang ini pesimis. Apa gunanya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 lembaran ini? Namun kenyataan mengagetkan orang yang memiliki kartu itu. Diletakkan kalimat La ilaha illallah dalam satu anak mata timbangan, 99 lembaran di anak mata timbangan yang lain. Rupanya lebih berat kalimat La ilaha illallah. Farajahat bihinna La ilaha illallah. Kalah para jamaah. Oleh karena itu, yang pertama adalah Tauhidullah. Yang kedua, bekal yang utama adalah Mutaba'atul Rasul. Mengikuti tuntunan Nabi SAW. Para jamaah, ikhlas, kita tauhidnya benar, tidak cukup untuk melewati prahara yaumul qiyamah kalau kita tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Belum kita ditimbang, belum kita dihisab, ditelaga. Jadi nanti di hari kiamat Nabi SAW itu punya sebuah telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Orang yang meminum telaga ini hanya umatnya Nabi yang mengikuti beliau. Hanya umatnya Rasul yang mengikuti beliau. Yang dia pekerjaannya merubah syariat Rasul, ditolak, diusir dari telaga Nabi SAW. Ini baru telaga para jamaah. Belum ketika dia dihisab, belum ketika dia melewatin sirat, belum. Ini masih di dalam telaga. Dia diusir. Nah, kalau dia diusir dari telaga Nabi SAW, dia tidak bisa meneguk sebuah tegukan yang kalau dia meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Tidak bisa. Dia mendapatkan doa dari Rasul, suhkan suhkan liman badala wa ghayya. Celaka-celaka orang yang dia itu telah merubah dan mengganti syariat aku. Nabi SAW marah. Oleh karena itu para jamaah, yang kedua, mari kita jadikan mutaba'atul Rasul, mengikuti tuntunan Nabi SAW, bekal untuk kita nanti mendapatkan kemudahan di yaumul qiyamah. Di dalam sebuah ayat para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Yauma nad'u kullu ummatin biimamiha." Pada hari kiamat nanti setiap umat itu akan digabung dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Sekarang kita ingin tinggal memilih, imam kita ini siapa? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selain beliau? Maka para ulama mengatakan ayat itu adalah kemuliaan bagi ahlul hadis, ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa demikian para jamaah? Karena pemimpin mereka adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti sunnah, orang yang mengikuti tuntunan Rasul, maka dia akan bersama dengan Rasul di hari kiamat. Kalau kita bersama dengan Rasul para jamaah, ketika kita melewatin sirat, sirat nanti di hari kiamat kata Nabi, itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini riwayatnya sahih, memiliki hukum marfu' dari Nabi SAW. Lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Nah, yang menyelamatkan kita di kala itu adalah sunnah Rasul, mutaba'atul Rasul. Karena di ujung jalan as-sirat Nabi SAW berdoa kepada Allah, ummati, ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, ya Allah, umatku, salim, salim, Allahumma salim, salim. Begitu kata Nabi SAW. Ya Allah, selamatkan dia, dia umatku. Selamatkan dia, dia umatku. Orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi, jatuh dia ke dalam neraka. yang dia mengikuti sunnah Nabi, dia akan melewati sirat sesuai dengan pengikutan dia kepada sunnah Nabi. Kalau 100% kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan melewati sirat seperti kedipan mata sampai. Kalau 90% maka seperti kilatan petir. Kalau 80% maka seperti orang berlari. Kalau kurang lagi maka dia seperti orang berjalan. Kurang lagi seperti dia merangkak. Kurang lagi seperti dia ngesot. Ngesot para jemaah. Begitulah. Jadi bukan karena harta kita kita bisa melewati sirat, tetapi karena kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga para jemaah yang saya muliakan, yang sangat penting untuk menyelamatkan kita kelak di yaumul qiyamah adalah amalan-amalan salih. Amalan-amalan salih. Tentunya ini ada keterkaitannya dengan ikhlas dan mutaba'atul rasul. Namun ini disendirikan oleh para ulama karena dengan amalan itulah seorang akan selamat di dalam hisab. Faman utiya kitabahu biyaminih fayaqulu haa'um uqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah haa'um uqra'u kitabiyah. Orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanan, dia akan ceria dan gembira dan mengatakan, ini kitab saya baca. Senang pada jamaah. Mengapa demikian? Karena di dalamnya amalan-amalan soleh. Apakah amalan lisan kita berzikir, ataukah amalan hati kita takut kepada Allah, kita berharap kepada Allah, atau amalan badan kita, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya para jamaah. Ini akan menyelamatkan kita. Sedangkan amalan maksiat menjadikan tulisan-tulisan di dalam kitab kita itu jelek dan kita akan menerima dengan tangan kiri atau di balik punggung kita. Kemudian kita akan menyesal. Maka amalan saleh adalah perkara yang penting sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tiga perkara yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat di sore hari ini. Pertama adalah tauhid. Kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga amalan-amalan saleh. Amalan-amalan saleh. Apa saja yang bisa kita lakukan dari amalan saleh? Silakan kita gunakan untuk menjadi bekal untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka para jamaah, sekali lagi, ikhlas, ittiba dan amalan-amalan saleh. Semua apa yang ada di muka bumi ini, mari kita sangkutkan kepada tiga perkara itu. Harta yang kita miliki, bagaimana bisa berubah menjadi amalan saleh? Banyak caranya. Jabatan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana bisa menjadi amalan saleh? Banyak caranya. Mobil, rumah yang kita miliki, bagaimana menjadi amalan saleh? Banyak caranya. Kita wafahkan, kita sedekahkan, kita gunakan dengan kebaikan. Kita gunakan mobil untuk pergi sholat agar kita gak alasan kalau ini jauh. Begitu para jamaah. Maka dengan ini semua kita akan menyadari pentingnya amalan salih, pentingnya mengikuti Rasul dan tauhid kepada Allah di dalam kehidupan kita ini. Kalau tidak, maka kita akan menggigit jari penyesalan. Kita akan berandai, seandainya saya dikembalikan ke dunia, maka saya akan melakukan amalan-amalan saleh. Saya akan bersedekah. Saya akan beriman kepada Rasul. Saya akan mengikuti semuanya tuntunan Rasul. Dan saya akan mengesakan Engkau ya Rabb. Oleh karena itu para jamaah, saya mengajak diri saya pribadi dan para jamaah semuanya, mari kita perbaiki akidah kita dengan belajar ilmu agama. Ya, penting ini akidah para jamaah. Mari kita luruskan, murnikan syahadat anna Muhammadan Rasulullah dengan mengikuti Rasul. Semua amalan kita, perbuatan, ucapan, samakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lebih, jangan kurang kalau bisa. Jangan lebih, kalau lebih lebih mudah kita untuk meninggalkannya. Jangan tambah. Dan jangan kita mengurangi, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan-amalan saleh kita gunakan semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keikhlasan, memudahkan kita untuk menjadikan Rasul sebagai suri tauladan satu-satunya yang kita miliki, dan menjadikan umur kita penuh dengan amalan-amalan saleh. Kata Rasul, khairun nas man tala umruh wa hasun amalu. Sebaik-baik orang adalah yang umurnya panjang dan amalannya itu saleh, amalannya itu baik. Hanya kita bisa berdoa kepada Allah dan berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi dan para siddiqun, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya. Terima kasih atas segala perhatian semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.